Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita lindungannya, rahmatnya, dan kita dapat menikmati setiap detik langkah kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Artinya, kata Nabi Ibrahim dalam firman Allah, melalui firman Allah, maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur, juzaza, terpotong-potong, illa kabiran, kecuali yang terbesar ataupun induknya dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Maka kita perhatikan kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah terlihat ada kisah yang hilang dan tidak tertulis. Artinya ini merupakan bukti bahwa kisah dalam Al-Quran tetap bertujuan sebagai pedoman hidup dan hidayah serta penghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, walaupun terkadang kisah itu tidak utuh. Selain kisah di atas, contoh lainnya kita temukan juga dalam kisah Nabi Sulaiman, yaitu tentang burung hudhud yang dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah Hud-Hud membawa surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpaling dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Maka dalam ayat itu terdapat kalimat yang dibuang, yang kurang lebih isinya adalah kata-kata burung Hud-Hud dan perjalanannya ke daerah Ratu Balkis, kemudian menyampaikan pesannya dan tindakan Balkis, memusyawarahkan isi surat yang disampaikan burung Hud-Hud dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka berkatalah Balkis, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Maka dalam hal ini, artinya ayat ini ketika Nabi Ibrahim membuat tipu daya ataupun muslihat dengan bahasa firman Allah dalam surat Al-Anbiya 58 ini dengan memakai kata-kata zuzada, berpahala itu berpotong, hancur, berpotong-potong, zuzada, illa kabiran lahum, kecuali patung yang sebagai induknya, agar memang sengaja Nabi Ibrahim sisakan supaya ada nanti yang ditanyakan oleh kaum kafir Quraisy kepada patung yang besar itu yang ditinggalkannya. Apakah ia bisa berbicara? Apakah dia bisa menolong? Atau dapat berbuat yang lainnya? Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf diperintahkan Allah untuk mempermainkan permainan ini sehingga mereka itu betul-betul nanti akan mengetahuinya. Kalau seandainya memang patung itu betul-betul Tuhan, tentu Tuhan akan melarang. Tapi ini adalah dengan semena-mena, dalam arti kata kapan saja bisa, tanpa ada satu orang pun yang mengganjal ataupun satu patung pun yang melarang tentang perbuatan tersebut. Untuk lebih lanjutnya sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana Indra. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik, semakin menarik pembahasan kita hari demi hari, karena kita melihat secara lebih jauh bagaimana dialog yang terjadi selanjutnya antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, dan kemudian bagaimana sepak terjang Nabi Ibrahim di dalam memberantas segala bentuk kemusyrikan dan kemaksiatan. Ini tampak dari ayat ke-68 ini. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Kemudian dia menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, ya. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar, la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali bertanya, untuk kembali untuk bertanya kepadanya. Nah, menarik di sini adalah bahwa Nabi Ibrahim kemudian melakukan dua bentuk strategi. Strategi yang pertama adalah dengan menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaumnya. Faja'alahum juzazan, dia hancurkan semuanya. Ya. Kemudian illa kabiran lahum, kecuali satu patung yang paling besar, karena Nabi Ibrahim ingin melakukan taktik dan strategi di sini. Apa tujuannya? La'allahum ilaihi yarji'un, agar ini dapat menjadi pandu tempat bagi si penyembahnya itu untuk bertanya kepada si Tuhan yang paling besar ini. Nah, di dalam hidup ini kita perlu strategi. Di dalam menyampaikan dakwah kita perlu strategi. Di dalam menegakkan kebenaran, di samping kita perlu sikap tegas, ya. Kita perlu sikap force, ya, kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Tetapi di samping itu kita juga perlu strategi. Karena dengan strategi maka kita akan mampu untuk menyadarkan orang-orang yang kita dakwahi, orang-orang kita coba untuk sadarkan, sehingga akhirnya menjadi tersadar tanpa harus perlu terjadi bentrokan fisik secara langsung atau mereka merasa terpaksa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pada saat dialog yang ia lakukan bersama dengan kaumnya tidak berhasil, tidak mampu, belum dianggap mampu untuk bisa menyadarkan kaumnya, maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil cara lain, yaitu dengan cara menghancurkan sesembahan kaumnya itu. Ya, ini dilakukan dengan taktik bahwa dengan tidak menghancurkan semua, illa kabiran lahum, ya, kecuali yang paling besar yang akan menjadi membukakan pemikiran kaumnya bahwa sebenarnya Tuhan yang disembah itu, Tuhan patung-patung yang disembah itu tidak mampu melakukan berbuat apapun. Nah, para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam ayat lain, kita akan menemukan bagaimana Allah menjelaskan secara mendetail bagaimana cara Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung ini. Ya, faraga ila alihatim faqala malakum la tantiqun, ya. Kemudian Nabi Ibrahim karena kaumnya sudah pergi semua, dia masuk ke tempat ibadah kaumnya itu, ya, di patung-patung itu yang ada puluhan banyaknya. Kemudian dia mengatakan, dipukulnya, kenapa kalian tidak juga bisa berbicara? Faraga alaihim darban bil yamin, maka kemudian Nabi Ibrahim memukulnya dan menghancurkan mereka. Darban bil yamin, pukulan dengan tangan kanan. Artinya kalau pukul dengan tangan kanan itu adalah pukulan yang dilakukan dengan sekuat tenaga, sehingga akhirnya membuat yang dipukul itu menjadi bisa hancur, bisa rusak, atau mungkin akan mengalami efek yang begitu sangat besar akibat pukulan itu. Ya, ini keterangan di dalam surat As-Saffat menerangkan tentang hal ini. Nah, menarik kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata, ya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah strategi dakwah, berusaha untuk menyadarkan kaumnya, ya, dengan cara menghancurkan berhala, akan tetapi dengan meninggalkan satu berhala itu. Ya, disinilah pentingnya taktik dan strategi dipelajari kembali, dipergunakan di dalam berbagai lini kehidupan kita, ya, di dalam dakwah, di dalam bekerja, di dalam belajar dan apapun, untuk membuat kita mampu menghasilkan apa yang kita ingin capai. Ya, disinilah kita diajarkan bagaimana para nabi itu adalah orang-orang yang cerdas. Ya, Nabi Ibrahim adalah orang yang cerdas yang berusaha untuk menyadarkan kaumnya dengan cara meninggalkan satu patung, ya, dengan menghancurkan patung-patung yang lain. Kita bisa juga belajar dengan para nabi yang lain. Ya, kita bisa belajar dari Nabiullah Musa alaihissalam dengan sikap konfrontasinya, ya, Dia, namun dengan taktiknya juga akhirnya mampu menyadarkan Fir'aun yang pada saat itu memang benar-benar merupakan seorang penguasa yang sangat tirani. Kita bisa belajar banyak dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat betapa beliau adalah seorang ahli taktik dan strategi yang begitu sangat hebat. Ya, hanya dalam waktu 22 tahun sekian bulan akhirnya mampu menyebarkan Islam ke pelosok dunia. Ya. Ini bukan merupakan waktu yang lama, tapi merupakan waktu yang sangat singkat untuk sebuah pemerintahan. Begitulah hendaknya di dalam kehidupan ini kita diajarkan untuk melakukan sesuatu penuh dengan perhitungan. Saya kira itu, Pak Juru. Iya, terima kasih Pak Ustaz Perdana. Kesimpulan dari ayat ini, marilah kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kita sembah, karena melihat dari ayat 58 dari surat Al-Anbiya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan patung-patung mereka karena mereka menjadikan sesembahannya itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sebagai manusia, apabila kita jadikan Allah sebagai sesembahan kita, maka kita akan hancur berpuing-puing. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.